Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, masih di dalam pembahasan kaidah pertama dari qawaid asma asmaillahi al-husna, yaitu bahwasanya semua nama-nama Allah itu adalah al-husna, yang berarti memiliki kandungan makna sifat yang tertetapkan kepada hak Allah azza wa jalla sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla. Dan makna dari asma'ullah ta'ala kulluha husna adalah balighatun fil husni ghayatah, dengan dalil walillahil asma'ul husna. Dan setiap nama Allah tentu mengandung sifat yang kamilah, yang sempurna. Dan tidak ada posibilitas kekurangan di setiap dari nama Allah, baik secara ihtimal makna lafal maupun secara takdir kadar di benak ataupun secara realita waqi', ya kan. Kemudian kita juga telah mempelajari nama Allah Al-Hayy, dan sebelumnya kita telah mempelajari klasifikasi lafal atau isim asma nama-nama dalam bahasa Arab. Bahwasanya ada empat kelas dalam atau terhadap isim nama, yaitu yang pertama ada yang secara zat dan secara keterkaitannya itu menunjukkan apa, sempurna, seperti ilm atau alim misal contohnya. Dan semua nama-nama Allah itu masuk ke kategori yang pertama. Ya, Raziq, Razzaq, merizkikan, memberikan dan seterusnya masuk ke kategori pertama. Kemudian yang kedua, secara zat dia menunjukkan kesempurnaan secara mutlak, tetapi secara muta'allaq atau kaitan dia relatif, ya kan? Dan yang kedua ini Allah tidak dinamakan dengannya tapi disifati juga dengannya. Untuk beragam nama, mu'afun, untuk beragam isim. Kemudian yang ketiga, apa? Secara zat relatif, ya, maka tentu secara keterkaitan juga relatif. Allah azza wa jalla apakah juga, apakah Allah ta'ala dinamai dengan jenis ketiga ini? Tidak. Tetapi bisakah atau mungkinkah ada perbuatan Allah untuk masuk kategori ketiga? Bisa, tapi dengan penjelasan keterikatannya kemana. Ya. Yang keempat, secara zat dan keterkaitan itu secara mutlak semuanya buruk. Seperti jahil, kebodohan, ketidaktahuan, atau ajz, idle, tidak mampu melakukan. Ya. Atau tuli, buta, itu semua yang nomor empat. Baik, telah kita pelajari itu insyaAllah, dan sekarang kita akan membahas lebih dalam misal berikutnya dari nama Allah yang mulia Al-Alim. Wa mithalun akhar. Siapa yang baca? Manil qari anta? Iqra. Bismillah. Bismillah. Mithalun akhar. Yang agak keras ya. Syekh suaranya agak keras biar santro keranggan dengar. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: wa mithalun akhar al-'alim اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهله ولا يرفعه مكانه. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما sebentar. Antum kalau misalnya mengakhirkan lafal atau kalimat itu tanwin sama seperti Al-Qur'an, jumlatan wa tafsila gitu. Ya. Terus al-ilmu wasi'ul muhitu fi kulli syai'in jumlatan wa tafsila sawa'un ma yata'allaq bi af'alihi. Yang benar ya, antum baca apa tadi? Sawa'un. Sawa'un ma yata'allaq. Ku-nya mana? Enggak kedengeran. Sawa'un ma yata'allaq bi af'alihi au af'ali khalqihi. Enggak. Kalau antum berhenti di situ, au af'ali khalqi. Nah, gitu. Au af'ali khalqi. Qala ta'ala: wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasbutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumati. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون والله عليم بذات الصدور. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. Jadi tadi soal qiraah itu memang kalau memang kita mau mempelajari dengan baik itu ada seninya dan juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dulu ketika kita masih di pesantren itu syekh kami melatih siapa di antara antum yang bisa membaca dengan baik. Bagaimana membaca dengan baik? Berhenti hanya di tempat yang berhak antum berhenti. Ya. Misalnya Allah baca, antum lihat bagaimana Allah baca nih ya. Wa mithalun akhar al-alim ismun min asma'illahi mutadamminun lil ilmil kamil alladhi lam yusbaq bijahl wa la yalhaquhu nisyan. Qala Allah Ta'ala: ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Al-ilmu al-wasi'ul muhitu bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila sawa'un ma yata'allaku bi af'alih aw af'ali khalqih. Qala Allah Ta'ala: wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Bisa seperti itu antum? Sudah zikri bisa? Antum nengok-nengok? Suara apa? Kurang enak suaranya. Atau enggak usah pakai speaker. Begini aja. Lebih enak. Antum enggak kedengeran? Atau tidak usah pakai speaker kayak gini anak. Anak ini kedengeran kayak gini. Mana kedengeran? Kurang. Oh, atau ekonya mungkin di setting equalizernya atau bentuk bangunannya mungkin dirombak lagi. Ada di Masjid Al-Fatah itu di Jatinegara, ada pernah ngisi kajian rutin di sana tahun 2015 dulu. Itu kan besar, itu besar dan agak luas, pernah kesana ya. Itu ini menggema sekali. sound systemnya bagus, tapi karena bentuknya itu ya seperti itu, jadi menggema dia. Kalau penumpangnya ada, kalau hadirinnya itu sedikit, enggak penuh, itu gemanya jelek sekali. Apalagi tempat akhwatnya itu. Ya. Kalau enggak tahu kalau di sini, anda kan di sini anda dengar, enggak tahu kalau antum. Iya. Baik, kita lanjut ya. Misal yang kedua, Al-Alim. Al-Alim yaitu yang Maha mengetahui. Ismun min asma'illahi. Salah satu nama dari nama-nama Allah. Salah satu nama dari nama-nama Allah. Yang tentu ketika menyebutkan Al-Alim sebagai nama Allah, maka pasti harus ada dalil. Di surat At-Tahrim Allah Ta'ala berfirman, qala nabba'ani al-alimul khabir. Ya, berkata nabba'ani al-alimul khabir, yaitu sang Allah Ta'ala yang Maha mengetahui dan Maha mengetahui secara detail telah mengabarkan kepada saya. Ya. Kemudian juga di ayat lain seperti surat Al-Mulk misalnya, pakai apa? Oh, beda sedikit. Ya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi, ini lebih baik. Ah, mantap. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Dan sirkan, yaitu sembunyikan perkataan kalian atau jaharkan, keraskan. Innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya dia Maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam dada. Jadi ada pengabaran seperti al-alim dalam Al-Quran, ada al-alim, ada alimum bidzatis sudur. Kalau disebut alim begitu saja tanpa adanya tambahan ta'alluq, ta'alluq ini keterikatan, maka alim di sini menunjukkan keilmuan secara mutlak. Innahu sami'un alim misalnya. Ini berarti sami' secara mutlak, alim secara mutlak. Apapun itu. Kemudian kalau disebut innahu alimum bidzatis sudur, maka sifat alim di sini diikat dengan huruf jar bidzatis sudur, menunjukkan keilmuan muqayyad. Keilmuan muqayyad. Ketika disebutkan muqayyad berarti lebih spesifik, mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada. Begitu. Ya, jadi mengetahui mutlak dan muqayyad atau am dan khasnya lafal dalam ayat itu sangat berpengaruh terhadap pentadaburan ayat tersebut. Sangat berpengaruh terhadap tadabur terhadap ayat tersebut. Ya. Nah, sekarang kan ini nama Allah Al-Alim, dan kita tahu bahwa setiap nama Allah mengandung makna dan sifat. Tentunya. Apa sifat yang tertera di balik lafal al-alim? Apa sifatnya? Ah, antum kok kurang, kayak kurang fokus ini, ada apa? Atau speakernya kurang bagus? Udah enak mana? Saking bagusnya jadi terlena gitu, jadi enggak. Atau antum lagi bingung atau gimana? Ini hari libur kan? Sampai jam 8 berarti. Ya enggak. Anda juga memikirkan diri nasib Anda ya. Contohnya, perhatikan. Al-alim itu mengandung sifat apa? Al-ilm. Kita sepakati sampai jam berapa, ikhwan? Normal aja sampai jam 7. 7. Ya. Kalau sampai jam 7 tolong siapin makanan buat semuanya. Ya. Al-alim mengandung sifat atau makna al-ilm. Kita mengetahui ilm itu apa? Baik. Sekarang para ulama itu, beberapa ulama mereka membahas tentang definisi ilmu. Dari ulama ahlu kalam sampai ulama ahlu sunnah. Tetapi sebagian ulama mereka bertawakuf terhadap definisi ilmu. Bagi sebagian ulama tidak perlulah kita mendefinisikan ilmu, karena ilmu itu sesuatu yang terlalu populer sehingga tidak perlu untuk didefinisikan. Definisi itu bahasa Arabnya apa? Ta'rif. Ta'rif itu artinya apa? Memperkenalkan. Sesuatu yang terlalu populer tidak perlu diperkenalkan, kata sebagian ulama yang merasa tidak perlu mendefinisikan ilmu. Tetapi itu di kajian-kajian tentang thalabul ilm, tazkiyatun nufus. Adapun kalau kajian-kajian yang berkaitan dengan akidah, maka definisi ilmu ini perlu. Kenapa ikhwan? Kenapa? Kenapa perlu definisi ilmu? Karena golongan ahlul kalam dan pecandu filsafat atau pecandu akal seperti kalam Mu'tazilah dan juga Syairah, mereka menolak khabar mutawatir. Astagfirullah. Mereka menolak khabar ahad dalam bab akidah. Paham di sini? Jadi hakikatnya ikhwan, kata mereka gimana? Khabar mutawatir, khabar mustafid yang mana terlalu banyak perawinya atau masyhur di kalangan ulama dan seterusnya, itu khabar mutawatir. Lawan dari itu khabar ahad. Khabar ahad ini kalau dalam ilmu mustalah hadis terbagi menjadi tiga kelas. Ada gharib, ada aziz, dan ada masyhur. Kalau gharib itu ma rawahu wahidun fi ahadith tabaqah as-sanad. Itu yang diriwayatkan satu doang dalam satu salah satu tabaqah sanad, ada satu perawi saja. Setelah penjamaan hadis, penjamaan sanad. Kalau gharib, afwan, tadi gharib tadi, kalau aziz ada dua dan seterusnya. Pokoknya ini masalah mustalah hadis yang tidak kita rinci di sini karena nanti angkut menjadi bingung. Ala kulli hal, awalnya jemaah sekalian, Mu'tazilah itu memiliki prinsip atau metodologi ketika khabar tentang akidah datang dari jalur ahad, maka mereka menolaknya. Awal-awal mazhab Asy'ariyah, mereka mengambil hadis ahad, khabar ahad. Tapi kemudian di kalangan mutakhirin, mereka menolak khabar ahad. Jadi mereka memerangi Mu'tazilah, tapi perlahan-lahan mereka mengikuti step Mu'tazilah. Akhirnya mereka menolak khabar ahad. Jadi golongan-golongan yang menolak khabar ahad untuk masalah akidah itu tidak hanya kalangan Mu'tazilah, melainkan kalangan Asy'ariyah mutakhirin. Walaupun awamnya Asy'ariyah, mereka tidak tahu masalah ini. Ya kan? Kenapa kok khabar mutawatir diterima dalam masalah akidah dan khabar ahad tidak diterima dalam masalah akidah? Karena mereka membatasi begini, khabar mutawatir yufidul ilm, khabar ahad yufidul dhon. Paham di sini enggak? Antum pernah dengar istilah-istilah ini enggak? Yang enggak pernah dengar siapa? Jujur aja, antum belum pernah dengar? Sekarang dengar. Ada yang belum pernah dengar selain beliau? Jujur aja, biar anda tahu seberapanya antum gitu loh. Beneran udah pernah dengar sebelumnya al-ilm dan al-dhan? Udah pernah belum? Jumhur udah pernah dengar? Gak usah dijelasin berarti. Jadi ada al-ilm, ada al-dhan. Ini muskilahnya adalah, kata mereka, jadi secara matematik gitu, kalau misalnya mutawatir maka yufidul ilm. Kalau misalnya dhon, enggak memberikan faedah ilm, tetapi memberikan faedah apa? Dhon. Dan akidah itu tidak didasari dengan apa? Dasar dhon. Ini menurut siapa? Mu'tazilah. Lihat talbisnya. Talbis di sini apa? Yaitu kamuflasenya atau sesuatu yang menipu bagi kalangan awam. Memang apa premis yang mereka katakan apa? Mutawatir karena banyak dan masyhur maka memberikan faedah ilmu. Akidah bisa didasari dengan ilmu, ya kan? Sahih, benar kan? Ya. Kemudian adapun khabar ahad, dia tidak sekelas dengan mutawatir, itu benar enggak? Iya, karena dari segi kuantitas kalah kuantitas perawi dan kemasyhuran. maka dia tidak sama dengan faedah ilm, melainkan dia berfaedah apa? Dhon, yang mana dhon itu di bawah tingkatan ilm. Nanti kita definisikan ilmu itu apa. Paham di sini? Nah, kemudian mereka diberangkat dari situ, akhirnya mereka menolak khobar ahad, karena khobar ahad untuk masalah akidah, karena akidah tidak bisa dibangun dia bawa di atas dhon. Luar biasa ya, canggih kan? Ini kalau enggak belajar manhaj al-sunnah udah selesai ini, itu ikutan dah. Benar juga ya. Benar juga. Makanya di kalangan Mu'tazilah mereka mengingkari adanya azab kubur. Enggak. Kenapa? Karena hadis tentang azab kubur itu yufidudzon, tidak sampai derajat mutawatir itu menurut mereka. Yang para ulama hadis kemudian mengatakan tidak, melainkan hadis tentang azab kubur itu mutawatir atau ahad? Mutawatir. Harus perlu ketahui bahwa mutawatir itu terbagi menjadi dua macam. Ada mutawatir lafzan wa makna, tentu lafzan udah makna. Ada mutawatir ma'nan duna lafz. Mutawatir lafz dan makna itu, yaitu hadis A ini itu kembarannya banyak dari beragam macam perawi sampai derajat mutawatir. Contoh man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, itu banyak sekali perawinya. Ya kan? Dan lafal-lafalnya ya kayak gitu-gitu aja, enggak jauh beda dari itu. Kemudian yang kedua ada mutawatir ma'nan, maknanya saja mutawatir, lafalnya itu ya ada yang membahas bab ini, membahas bab ini, tapi maknanya itu ada indikasi makna yang sama. Dan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur dalam konteks yang berbeda, yang kalau dijamak hadis-hadis tersebut maka masuk ke dalam mutawatir. Tuh lihat Mu'tazilah ketika mereka mengingkari azab, adanya azab kubur, mereka membangun pondasi mereka dengan begini. Hadis tentang azab kubur itu hadisnya ahad. Dan akidah, dan azab kubur kan akidah. Dan akidah tidak bisa dibangun dengan hadis-hadis ahad, karena hadis ahad ini memberikan faedah dhon bukan ilm. Dan akidah tidak bisa didasari dengan dhon semata. Paham gak? Atau kecepatan? Nah, alhamdulillah. Begitu. Nah, sekarang makanya kita perlu mendefinisikan apa itu ilm. Ya. Dan ini masuk di pelajaran usul fikih. Ya, kalau antum pernah belajar usul fikih, terutama kalau enggak salah di sini pernah belajar al-usul min ibn usul, ya. Pernah atau tidak? Pernah. Masih ingat pelajaran itu? Masih ingat ya? Apa itu ilm? Masih ingat ustaznya siapa yang ngajar? Ilmu itu idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Gitu. Apa itu ilmu? Idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idrak itu artinya mengenal. Di bahasa kita itu mengenal. Ya. Idraku syai berarti mengenal sesuatu ala ma huwa alaihi, apa adanya dia. Nah, kita mengenal sesuatu dengan apa adanya sesuatu itu. Mengenal seseorang sebagaimana orang tersebut, apa adanya dia. Bukan mengenal keterpalsuannya, bukan, tapi mengenal apa adanya dia, hakikatnya dia. Makanya kita pernah sering ada lafal dalam ilmu mantik itu namanya mahiyah. Pernah dengar enggak mahiyah? Mahiyah. Enggak ada dalam Al-Qur'an itu wahiyah. Wahiyah itu beda lagi. Mahiyah itu artinya hakikat sesuatu. Berasal dari kata mahiyah. Mahiyah, apa dia? Gitu. Ada istilah namanya apa tadi? Mahiyatun. Misalnya mahiyatul kalam, hakikat kalam. Nah, jadi ini idraku syai ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya dia. Okay? Tetapi cukup enggak itu disebut ilmu? Cukup atau belum? Harus ditambahkan dengan idrakan jaziman, yaitu dengan kenalnya dia, sikap kenalnya itu sikap yang jazim. Jazim itu benar-benar jazim, namanya jazim kan nancep ya, benar kokoh gitu. Itu dengan kuat, dengan kuat. Jadi jazim maknanya kuat. Idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu ya sebagaimana adanya sesuatu itu dengan pengetahuan yang kuat. Kalau pengetahuannya tidak kuat, masih goyah atau belum benar-benar kuat, maka itu belum disebut ilmu. Masih dalam taraf dhon. Paham atau enggak di sini? Gitu. Nah, antum mengetahui nama Allah Al-Alim maknanya adalah yang maha mengetahui. Yakin atau enggak tuh? Yakin? Itu berarti ilmu atau bukan? Ilmu. Tapi kalau misalnya seorang baru masuk Islam, dia pernah mendengar nama Allah Al-Alim artinya maha mengetahui. Ya. Tapi ketika kita tanya apa arti nama Alam, Alam, Alamul Ghuyub, Alam, artinya Alam, dia bilang yang maha mengetahui juga. Dari mana dia tahu itu? Karena ada keserupaan Ain, Lam dan Mim ini, jadi mengetahui juga gitu. Baik, sekarang saya tanya, orang ini bicara begitu berdasarkan ilmu atau zon? Zon. Kenapa? Karena tidak sampai ke jazim kan? Gimana ya? Dibilang yakin banget tidak. Tetapi dibilang syak atau tidak? Ada yang namanya syak ini. Syak itu ragu-ragu. Ilm paling tinggi sampai derajat yakin 100% atau sekitar itu ya. Zon itu dia hampir mendekati yakin, tetapi tidak. Tapi dia punya ilmu, tapi tidak sampai ke derajat yakin. Itu masih zon. Dia tadi mencocokkan alam dengan alim, karena ada ketercocokan ain, lam dan mim. Ya kan? Ini masih zon. Dan hakikatnya benar enggak? Ya benar juga. Tetapi apa yang ada pada dirinya dari pengetahuan itu tidak sekokoh dengan dia mengetahui lafal al-alim. Itu derajat kedua. Ada juga derajat ketiga, apa namanya tadi? Syak. Syak ini 50-50 dia. Dia ragu-ragu. Ragu-ragu itu antara benar dan antara yang salah. Ya, atau antara yang salah dengan antara yang salah lainnya. Nah, ini ragu-ragu nih. Ketika ditanya, wahai antum mu'alaf, apa arti dari kata ghafar? Itu, anda pernah dengar ghafar kayaknya nama, pernah dengar ghafar artinya maha pengampun. Tapi anda juga kayaknya pernah dengar ghafar itu artinya yang yang memberi rezeki gitu. Aduh, orang enggak tahu deh ini yang mana yang benar. Ah, ini namanya syak. Dia tidak memberikan judgement atau statement mana yang lebih rajih. Ini masih ragu. Masih ragu. Tapi kalau misalnya kemudian dia mengatakan ada pernah dengar ghafar itu maknanya maha pengampun, ada pernah dengar juga ghafar maknanya maha pemberi rezeki, tapi kayaknya maha pengampun artinya. Ini masuknya apa? Zon. Masuknya zon. Oke? Dan ketika dia bilang Allah itu ghafar maknanya maha pengampun, jadi bukan maha pemberi rezeki ya. Yang makna maha pemberi rezeki untuk ghafar ini jadinya apa? Kalau yang zon tadi yang dia bilang maha pengampun itu namanya zon rajih. Kalau yang dia bilang ghaffar itu anda pernah dengar maknanya maha pemberi rezeki, ini zon marjuh. Paham gak? Paham atau enggak antum? Anak-anak kasih contoh lain, sampel lain yang di kehidupan biasa. Contoh misalnya antum kenal hamba Allah yang ini, udah zikrin ya, udah zikrin ya. Antum lihat beliau, ini dari mana ini orang kita? Dari provinsi mana? Atau dari daerah mana? Ya. Kemudian antum ragu ini. Dari aksennya itu orang Padang, tapi dari penampakannya orang Ambon misalnya atau Bima. Nah, itu kan dari aksen dan dari penampakan. Nah, kemudian ini anda balas di sini. Kemudian habis itu antum di sini masih ragu, ini baru syak nih. Syak. Jadi enggak ada ilmu di sini, enggak ada ilmu. Karena hanya berupa prediksi, ya kan? Enggak, bukan jazim, enggak ada. Kalau udah jazim enggak mungkin ada zon, ada ini. Oh, udah jazim. Tapi ini syak di antara dua kemungkinan. Dan enggak mungkin dua-duanya. Ya, ini Padang apa Ambon ini? Tapi kayaknya anak lebih kuat, dia Padang deh. Beliau Padang nih. Benar atau tidak? Benar kan? Nah, yang dia menguatkan pandangan bahwasanya dia orang Padang, ini namanya zon rajih. Adapun kalau tadi pandangan dia orang Bima, ini namanya zon marjuh. Dua-duanya sama-sama zon. Ini ketika apa? Ketika dia sudah menguatkan salah satu dari keduanya. Kalau dia belum menguatkan sama sekali, masih 50-50, namanya syak itu berarti. Gitu. Paham di sini enggak? Tapi gimana kalau keadaannya kebalik? Gini. Ini udah zikri, kau udah bilang udah zikri, Padang lah ya. Ini mas zikri lah ya. Mas zikri netral. Mas zikri. Ini orang Padang apa orang Bima ya? Orang Padang apa orang Ambon ini ya? Saya bingung. Tapi asumsi saya sih dia orang ini, orang Ambon, bukan orang Padang. Oke? Nah, sekarang gimana jadinya? Yang disebut dia kan tadi anda bilang apa, orang Ambon dia nih, salah atau benar? Dan anda tadi membangun di atas ilmu atau enggak? Walaupun enggak membangun di atas ilmu, ketika anda merojihkan dia orang Ambon, maka ini namanya jahil murakkab. Tetap namanya jahil murakkab, gitu. Paham enggak di sini? Iya. Kenapa disebut jahil murakkab? Karena anda merojihkan sesuatu yang salah. Iya. Beda dengan konteksnya tadi. Karena konteks tadi anda merojihkan sesuatu yang benar. Maka yang tepat itu zon rojih, dan yang tidak anda ikuti namanya zon marjuh. Kalau di antara syak dua ini kemudian anda ikuti yang malah yang anda ikuti yang salah, maka namanya jahil murakkab, karena anda menentukan, memfinalkan sesuatu yang salah walaupun berdasarkan zon, tapi dia udah maksudnya dengan masuknya ke jahil murakkab. Seandainya anda diam, ragu, itu masih 50-50, gitu. Paham enggak di sini? Hah? Nah, antum tahu jahil murakkab kan? Jahil kuadrat itu? Iya. Jadi enggak tahu tapi ngomong, atau ngomong tapi tidak sesuai dengan kebenaran apa adanya. Gitu. Tetapi enggak semua jahil murakkab lantas berdosa, karena kadang-kadang ulama berijtihad, berusaha ternyata salah. Salah di sini melawan kebenaran, tapi udah berusaha. Di sini kejahilan murakkabnya dimaafkan, adapun usaha ijtihadnya diberi pahala. Gitu, gitu ya. Benar. Yang benar orang mana antum? Gitu. Jadi tadi ketika kita tahu ilmu itu apa? Idrakus syai'i 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman, berarti tidak ada syak di dalam keilmuan kita. Kalau antum mengatakan misalnya, apa hukum isbal? Antum mengatakan apa? Haram, makruh atau khilafiyah? Apa jawaban antum? Khilafiyah bukan hukum. Tapi apa jawaban antum kira-kira? Haram. Baik. Apakah jawaban itu di atas keilmuan atau tidak? Hah? Keilmuan atau tidak? Keilmuan atau zon atau keilmuan? Ilmu atau zon? Ilmu. Apa kenapa antum bilang itu di atas keilmuan? Ilmu. Antum yakin. Dan keyakinan itu harus ada pondasinya. Apa pondasinya? Dalil. Paham di sini berarti? Apakah harus hafal dalilnya? Tidak. Tidak harus hafal. Enggak harus hafal. Tapi kalau hafal, ya alhamdulillah. Kalau enggak hafal, ya alhamdulillah. Yang penting kan diamalkan gitu kan. Percuma hafal tapi enggak diamalkan, gitu kan. Lebih buruk itu mana daripada orang jahil. Nah, begitu. Walaupun ini memang masalah khilafiyah, orang-orang akan bilang ini masalah khilafiyah, berarti kalau antum merajihkan salah satu itu zonni. Sebentar, ini pengkaburan masalahnya. Ini nih masalah jebakan bagi sebagian dari jebakan nih buat kita nih kadang-kadang. Oh, antum mengatakan itu haram, tapi ini masalah khilafiyah, dan masalah khilafiyah ini masalah khilafiyah mu'tabar, benar. Enggak sama sekali, enggak begitu juga, enggak begitu langsung mengeluarkan dari Ahlus Sunnah, enggak. Tapi ketika ada masalah khilafiyah, ini bukan masalah, ini ilmu yakin, ini masalahnya ketika antum berkeyakinan ini dengan dalil ini, maka ini ilmu antum. Maka ini ilmu. Gitu ya. Baik, enggak usah jauh-jauh masalah ini. Sekarang Mu'tazilah, mereka mengingkari khabar-khabar ahad karena tidak memberikan faedah dhon. Astagfirullah, karena tidak memberikan faedah ilmu. Kenapa tidak memberikan faedah ilmu? Karena kalau perawi tidak sampai mutawatir, itu tidak meyakinkan. Itu. Ini batil. Ini batil. Kenapa? Hatta khabar ahad ketika perawinya thiqah dan muttashilus sanad sebagaimana syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan li dzatihi atau li ghairihi, itu kalau sudah 5 syarat dalam mustalah hadis, apa syaratnya? Muttashil sanadnya kan, perawinya juga adil dan dhabtnya juga ada, kemudian selamat dari syudzudz dan illah, maka itu semua yufidul ilm, walaupun hadis itu hadis gharib, baik dalam konteks akidah maupun dalam konteks ibadah atau fikih. Paham enggak di sini? Enggak bisa kita membedakan hadis mutawatir yufidul ilm tapi hadis apa namanya? Ahad yufidul dhon. Enggak. Kalaupun dhon di sini tetap dia dhon sebagai ilm. Tetap harus diikuti dalam ranah akidah maupun dalam ranah ibadah atau muamalah. Harus. Ya, ini syubhat jadinya kalau misalnya kita ikuti kalangan mereka. Dan ketika antum ikut aliran atau firqah menyimpang seperti ini dengan kaedah seperti ini, itu akan banyak hal gharib yang keluar dari pikiran antum nanti. Ya, na'udzubillah. Makanya jauh-jauhlah dari mereka, maksudnya dari pemikiran seperti itu, dari teologi mereka, dari cara beragama mereka dan pemikiran mereka. Ya, itu mana ilm. Yaitu idrakus syai' 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Oke. Apakah Allah Azza wa Jalla tersifati dengan zon? Tidak mungkin. Kenapa? Karena zon ini ada sisi keraguan, gitu kan? Apakah Allah ragu? Tidak, tidak tersifati dengan itu. Allah itu fa'alul lima yurid dan mengetahui segala sesuatu secara jumlatan wa tafsila, global dan terperinci. Nanti ada dalilnya insyaallah. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin mutadamminun lil ilmil kamil, mengandung apa? Keilmuan yang sempurna. Baik. keilmuan yang sempurna itu ada definisinya atau batasannya apa? Yaitu keilmuan alladzi lam yusbaq bi jahlin wala yulhaq wala yalhaquhu nisyanun. Ilmu yang sempurna itu adalah lam yusbaq bi jahlin wala yalhaquhu nisyan. Tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak pernah bertemu dengan yang namanya alpa, lalai atau lupa. Hanya siapa yang seperti itu? Hanya Allah Azza wa Jalla. Makhluk manapun, sekalipun Nabi kita Muhammad SAW, sekalipun Jibril alaihi salam, itu mereka semuanya dari makhluk, ilmu mereka yusbaq bi jahlin wa yalhaquhu nisyan. Ya, Jibril alaihi salam ataupun Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan Abu Bakar dan seterusnya para anbiya salihin semuanya, keilmuan mereka berawal tadinya sebelumnya adalah ketidakberilmuan. Dan ketidakberilmuan seseorang sebelum dia berilmu menunjukkan tidak kamilnya dia ilmunya. Fahimtum? Apa jawabannya kaum kaum? Fahimtum jawabannya apa? Nah, antum paham dan sebelumnya sebelum antum paham enggak? Ah, berarti pemahaman antum sekarang enggak sempurna, tapi itu ilmu bukan? Ilmu, tapi ilmu yang sempurna dengan nisbat manusiawi. Sesempurna ilmu manusiawi tetap diawali dengan ketidaktahuan dan ada posibilitas untuk lalai. Adapun Allah Azza wa Jalla, ilmunya tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak akan pernah lupa atau lalai. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ahsahullahu wa nasuh. Di surat apa? Al-Mujadilah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Pada hari Allah Ta'ala memberikan kabar pada mereka semua tentang apa yang telah mereka lakukan. Ahsahu, Allah menghimpun itu semua amalan mereka, Allah himpun, Allah kabarkan itu semua detail. Dan dengan ada kitab sebagai bukti dan saksi. Nah, wanasu, dan mereka melupakannya. Manusia, tapi Allah tidak. Ya, Allah tidak. Begitu. Baik, jahal dan nisyan ini sifat atau karakter yang secara mutlak itu buruk ya. Iya. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala tersifati dengan itu. Gitu kan? Apalagi ternamai, tidak, Allah tidak tersifati dengan. Karena kalau misalnya misal ada yang menuduh Allah Ta'ala tersifati dengan nisyan Ta'ala Allah, ya, maka ini berarti sama dengan menuding ilmu Allah tidak sempurna. Gitu. Ya. Qala Allah Ta'ala, ilmuha 'inda Rabbi fi kitab, la yadhillu Rabbi wa la yansa. Apa artinya? Artinya apa? Udah zikir, tolong dibaca artinya. Dibaca artinya ilmu ayat Toha, surat Toha. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabb dalam sebuah kitab, dan Rabb kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Ahsan. Di kitab di ayat ini pembahasannya itu panjang loh. Ayat itu bisa dibahas tentang sisi nahunya, sarafnya, balaghahnya, bahasa Arabnya, kosakatanya, kiroatnya, tajwidnya. Iya, masya Allah, itu udah berapa ilmu tuh yang Anda sebut tuh? Masing-masing cabang disiplin ilmu beda. Kemudian kalau dilihat dari sisi akidah, ilmuha, ilm di sini ada pembahasan tentang akidah, ilmu Allah. Inda, lafal inda itu ada pembahasannya di sisi di ilmu akidah. Bagaimana indiyah menurut kalangan ahli kalam dan indiyah menurut kalangan ahli sunnah, itu ada pembahasannya. Belum pernah dibahaskan? Nah, itu baru tahu sekarang. Baru tahu ada pembahasan itu, bukan baru tahu ilmunya. Ada indiyah, tentang indiyah. Ya. Rabbi fi kitab. Apa itu kitab? Itu nanti ada exploring pembahasan, ada lagi kitab. Ya. Lauhul Mahfuz bukan? Ya kan? Dan kenapa Allah Ta'ala menulis? Apakah Allah membutuhkan tulisan dan seterusnya? Itu ada pembahasan. Aslinya tidak usah dibahas, tapi karena firqah-firqah menyimpang ini memberikan syubhat, maka dibahas. Ingat. La yadhillu rabbi wa la yansa. Apa arti la yadhillu di situ? Syekh. Tidak bersalah. Tidak akan salah. Wa la yansa, tidak akan lupa. Itu masing-masing ada pembahasannya. Ya. Ya. Masya Allah, emang ilmu Islam luar biasa emang. Taib, al-ilmul wasi'ul muhitu bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Ilmu yang luas, muhit, mencakup segala sesuatu global dan terperinci. Sawa'un ma yata'allaku bi af'alihi au af'ali khalqihi. Baik itu yang berkaitan dengan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Atau perbuatan-perbuatan makhluk, makhluk secara mutlak. Ya. Anda sebenarnya ingin juga membahas tentang masalah qadariyah, jabriyah, tentang af'alul khalq. Pembahasan tentang af'alul khalq ini masalah qadar, takdir. Kalau qadariyah kan mengatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Begitu. Itu qadariyah yang lebih dekat ke kalangan Mu'tazilah. Bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Antum menciptakan perbuatan antum sendiri. Yang mana mereka sama dengan menuduh Allah Ta'ala tidak mentakdirkan antum berbuat itu, tapi antumlah yang mentakdirkannya, kemudian barulah Allah Ta'ala tahu antum berbuat itu. Ta'ala Allah amma yasifun. Faham gak tadi perkataan Al-Mursan? Qadariyah gimana? Perkataan mereka? Manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri tanpa takdir Allah Azza wa Jalla. Mereka sebenarnya menafikan takdir, makanya mereka disebut Qadariyah. Menafikan takdir dan terlalu ghulu dalam mengisbatkan takdir melalui manusia, yaitu manusia menciptakan takdirnya sendiri. Na'udzubillah. Lihat tuh. Ini sama dengan menuding Allah Ta'ala yang mempunyai ilmu, tapi ilmunya didahului dengan ketidaktahuan. Na'udzubillah. Makanya mereka mengatakan, Mu'tazilah mengatakan, ya, nama Allah ada alim, al-alim, yaitu nama Allah. Mereka menetapkan nama Allah, tapi sifatnya mereka bilang apa? Allahu alim, ya. Artinya, ya'lamu bila ilmin. Allah tahu tanpa ilmu. Mereka menafikan sifat ilmu. Tulip, bingung, hancur. Ya. Kemudian datang kalangan Asy'ariyah. Mereka berusaha untuk menangkal syubhat-syubhat Qadariyah Mu'tazilah ini dengan versi Asy'ariyah, terutama kalangan terakhir. Tapi Asy'ariyah pun menggunakan metodologi beragama atau metodologi keilmuan agama yang sama dengan Mu'tazilah, yaitu mendahulukan nalar. Akhir terjebak dengan bisikan syaitan yang tadinya mau mengcounter syubhat, justru membuat syubhat baru. Ya. Jadi siapapun dari firqah sekarang, kapanpun, dulu, sekarang, kapanpun, mau mengcounter syubhat tapi tidak dengan ilmu salaf, maka dia akan membuat syubhat baru insyaallah dan memperparah keadaan. Walaupun mungkin lebih dekat ke sunnah, mungkin, tetapi karena tidak mengawali metodologi dengan metodologi salaf, maka syubhatnya nambah besar. Syubhat apa yang menimpa oleh kalangan Asy'ariyah? Syubhat jabriyah. Ya, berusaha mengcounter qadariyah, akhirnya jadi syubhat baru jabriyah. Itu nanti kapan-kapan kita ini ada. Kapan-kapan kita bahas insyaallah, entah kapan, wallahu a'lam. Hal kayak gini enggak mungkin bisa kita jabarkan di khutbah Jumat ya, karena orang enggak nyambung orang. Ya. Baik, kata Allah Azza wa Jalla, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Masyaallah, ini ayat. Ayat ini masya Allah. Secara usul fikih banyak pembahasan ini ayat ini. Ya. Kalau antum baca terjemahannya udah paham. Tetapi kalau antum membaca ayat ini dengan keilmuan usul fikih, dengan keilmuan akidah dan dengan hati yang bersih, luar biasa ayat ini. Ya. Antum paham kan ayat ini udah? Secara global paham kan ya? Ya udah nggak usah dijelasin. Dan juga ada beberapa faedah dalam kitab Syarah Qawaid Mutla ini dari Syekh Utsaimin, tapi saya pikir waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup ini kayaknya. Kita habiskan dulu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Sudah paham ayat ini? Tidaklah dari yang dabbah fil ardi, itu yang hidup di muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali Allah rizquha, tanggungan Allah lah rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah mengetahui mustaqarra, apa arti mustaqarnya, tempat tinggal lah. Mustauda apa arti di situ terjemahkannya? Mustauda apa sih? Tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semua ada di lauh mahfuz. Ada yang namanya di laut itu, kalau enggak salah namanya bombitworm, kalau salah, bombitworm. Dia cacing, cacing laut, tapi Allah ciptakan cacing ini luar biasa. Dia tinggal di dasar laut, maksudnya di pasir bawah laut itu. Jadi cuman kelihatan ininya doang, apa namanya? Apa sih namanya, nganga gitu, tapi enggak kelihatan kayak ada yang nganga gitu. Kayak kelihatan kayak tumbuhan-tumbuhan laut kayak gini. Ya, itu ke bawah dia, kayak lubang ke bawah panjang, dan ternyata pas di orang ada yang ngopek ke luar gitu, pakai alat dia nggak bisa kopek tangan, nggak kuat orang. Itu bisa sampai 1 meter lebih, 2 meteran bisa itu panjangnya. Dan itu kecil, kecil paling cuman 3 inian, 2 atau 3 jari itu gedenya segitu. Bentuknya kaki-kaki doang bawahnya. Itu panjang ke bawah dasar laut ke pasir itu. Dia cuma nunggu apa? Nunggu mangsa. Dan subhanallah dan masya Allahnya, luar biasanya, itu tidak punya mata dia. Gak bisa lihat. Ya. Tapi Allah Ta'ala kan udah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dulu di zaman Rasul tidak ada tersingkap binatang bombitworm ini. Baru tersingkap di zaman-zaman sekarang ketika kamera itu bisa kuat nge-shooting mereka. Ada itu, kemudian dia cuman kayak jebakan kayak gitu. Dan ketika ada ikan lewat, dia gak bisa melihat, tapi hanya merasakan dengan sensornya yang Allah Ta'ala rezekikan pada dia. Dicaplok gitu aja, kadang salah caplok karena gak bisa melihat, pakai sensorik dia. Kadang kena dapat. Sampai itu gurita yang besarnya 3 kali lipat lebih besar dari dia, itu kalau kecaplok sama dia, itu dibawa ke dasar, dibawa ke tanah, dia ke pasir, enggak kuat. Gurita atau ikan manapun yang kecaplok sama itu enggak bakal kuat untuk menahan tarikan dia. Sampai bawah tanah, sampai hilang dimakan. Subhanallah, binatang yang enggak punya apa? Mata. Subhanallah. Tapi Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Subhanallah. Ya, bahkan diceritakan oleh ada seorang ulama yang menceritakan, waktu itu ulama ini pernah makan sama ikan atau daging gitu kan. Ada kucing ngeong-ngeong minta makan biasa, dikasih. Kucing itu ngendus, kemudian enggak dimakan, digigit terus dibawa keluar. Biasa kan kucing gitu ya. Makan lagi. Tak lama kemudian datang lagi tuh kucing, ngeong-ngeong lagi, dikasih lagi. Perbuat seperti yang tadi, hal yang sama, keluar lagi dia. Lumayan heran nih, kenapa kok kayak gini? Ngapain kok dibawa keluar, kenapa enggak biasanya makan di sini gitu kan. Ketiga kali datang lagi dia, minta lagi. Nah, sekarang ulama ini punya rencana, saya pengen ikutin ini kucing ini. Lempar, kasih, kemudian kucing itu keluar lagi, dikuntit kunci itu, diikuti, kemudian ternyata kucing itu masuk ke sebuah rumah kosong yang udah stranded gitu, udah nggak terurus. Dia lihat, subhanallah, ternyata kucing yang tadi minta makan itu mengantarkan makanan kepada seekor kucing yang udah hancur. Ya gimana, antum kan tahu kalau kucing mau mati, ya mau berencana mati itu kan biasanya dia menyendiri di rumah kosong, kuburan gitu kan. Bentar lagi mati itu. Tahu udah hancur, biasanya kucing mau mati itu kan meler-meler atau apa tuh. Dikasih itu makanan sama kucing yang tadi minta, yang minta makan, subhanallah. Ya, itu Allah Ta'ala jamin rezekinya. Bahkan binatang yang dengan logika kita dia enggak mampu dapat rezeki, dapat rezeki, apalagi antum gitu kan. Ya, makanya orang bodoh sekali kalau misalnya dia tidak bertawakal kepada Allah, padahal mata lengkap, tangan lengkap, kaki lengkap, otak ada, hati ada, masih hidup. Ya. Bahkan orang kecil, hitam, hidup pula itu masih punya rezeki kan. Apalagi antum, masya Allah. Ya, ya udah zikir ya, masya Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bi dzatis sudur. Lihat di sini, lihat di sini. Lafal ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ini apa namanya? Lihat di sini, ma fis samawati wal ardi, umum sekali berarti, mencakup segalanya yang kita tidak tahu apa isinya keduanya itu. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, itu juga umum. Tapi kemudian Allah mengerucutkan dengan taqid, wallahu 'alimum bidzatis sudur. Ya. Jadi itulah di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ada semacam, ada versi ayat yang pertama tuh umum sekali, kemudian tiba-tiba mengerucut dan seperti menghujam ke hati. Gitu loh. Ini kan kita, kalau antum tadaburi ketika imam membaca ya'lamu ma fis samawati wal ard, itu kan kebayang samawat al ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, ingat kesalahan-kesalahan kita yang sir sifatnya atau yang alaniyah, tiba-tiba wallahu alimun bidzatis sudur, cus langsung. Itu kalau antum tadaburi itu langsung endingnya tuh kena. Seringkali itu endingnya dalam ayat itu Allah menyebutkan sifat-sifat dan nama-namanya. Iya. Agar segala permasalahan itu endingnya kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla di sifat-sifatnya. Itu. Seperti itu. Begitu udah zikir ya. Insyaallah. Nah, tolong tunjuk siapa yang belum pernah tunjuk. Antum tahu. Kalau bisa yang belakang-belakang. Nah. Putra, ada orangnya mana? Antum belum lihat orangnya udah nyebut namanya, berarti emang udah antum ini. Hah? Yang mana? Ya, ini. Antum ini udah pernah tanya deh, kapan ya? Udah ini. Apa? Masih rugi? Newbie. Oh, iya. Antum ikut jurmiah enggak di sini? Oh. Itu judul Ajrumiyah for Dummies namanya. Di antaranya antum ya. Oke, Syekh siapa namanya? Putra. Tolong terjemahkan kalimat Anda ini ya. Ini pekan lalu antum ikut pelajaran pekan lalu? Kalau muslim ikut. Eh. Di sini Allah Ta'ala memiliki sifat hayat, ya kan? Jangan melihat, lihat ke anak. Al hayatul kamilah allati lam tusbaq bi adam wa la yalhaquha zawal. Apa artinya? Ya tahu, ya udah. Kemudian yang pelajaran hari ini, ilmunya Allah itu adalah al ilm al kamil. Apa artinya? Alladzi lam yusbaq bijahl wa la yalhaqhu nisyan. Ya Allah, tidak lupa. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kemudian di sini dikatakan ilmu Allah itu al-ilmu al-wasi'ul muhitu bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Ilmu al-wasi', wasi' artinya apa? Ini biar Syekh Putra. Al-wasi' artinya apa? Al-baitu wasi'un. Wasi' artinya apa? Luas. Al-muhit mencakup, mencakup dulu. Bikul syai'in jumlatan wa tafsila. Jumlatan wa tafsila. Apa jumlah artinya apa? Jumlatan di sini artinya apa? Jumlatan, jumlatan. Nama TV, nama TV, nama TV. Matafsila. Harus ditalqin dulu dia atau dipancing-pancing. Oke, jazakallahu khair. Enggak apa-apa, bagus. Syekh ini untuk antum, Syekh Putra. Mudah-mudahan manfaat. Bisa, bisa pakai sarung kan? Bisa. Enggak, karena sebagian orang enggak bisa. Harus pakai tutorial dulu. Baik, kemudian Syekh Putra tolong tunjuk orang yang menurut antum belum pernah ditunjuk. Yang tidak antum suka siapa? kalau bisa yang sembunyi-sembunyi itu. Pak Widi. Pak Widi. Oke, Pak Widi. Siapa Pak Widi ya? Pak Widi. Tadi kan dengar ada Qadariyah ada Jabriyah, Pak Widi ya. Kalau Mu'tazilah lebih dekat ke Qadariyah atau Jabriyah? Qadariyah. Kalau Asy'ariyah lebih dekat ke Jabriyah. Tapi Qadariyah dan Jabriyah ini itu dalam bab apa sih? Apakah dalam bab iman? Apakah dalam bab amal? Apakah dalam bab takdir? Apakah dalam bab takfir, mengkafirkan atau gimana? Takdir. Gimana Qadariyah itu? Oh, perbuatan manusia diciptakan oleh manusia. Kalau kalau misalnya Jabriyah, tidak tahu. Karena tadi emang belum anak kasih tahu. Iya, bagus. Antum menjawab tidak tahu, bagus. Makanya alhamdulillah ini buat antum, Pak. Iya. Atau ini aja. Daripada antum bilang berijtihad kemudian menurut dzan rajih ana, ya asik. Padahal jahil murakkab. Pak Widi tolong, Pak, tunjuk yang sebelah sini, Pak. Jangan jalan terus nanti. Yang sebelah sini sini nih. Yang kira-kira belum pernah ketunjuk. Fadhol. Ayo. Hati-hati dengan bisikan ini. Abu? Abu Hisham. Aina huwa? Abu Hisham, Masya Allah. Belum pernah ketunjuk Abu Hisham. Taib Abu Hisham, bisa tolong didefinisikan apa itu ilmu? Baik, dengan pengetahuan yang kuat. Baik. Sekarang apakah benar bahwasanya khabar mutawatir berfaedah ilmu yakin? Ya benar. Bagaimana dengan khabar ahad? Dengan ilmu juga. Baik. Apa? Khabarnya sahih, selama khabarnya sahih walaupun ahad dia berfaedah ilmu. Dalam masalah akidah dipakai enggak? Kelompok manakah yang menolak khabar ahad untuk akidah? Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Hizbut Tahrir menolak enggak? Tapi sudah tidak ada. udah almarhum ya. Baik, kemudian Pak Abu Hisham, bagaimana sih ilmu Allah Azza wa Jalla itu? Bagaimana antum coba tolong infokan tentang ilmu Allah yang sempurna seperti apa? Ahsan. Kemudian sebutkan satu dalil saja bahwasanya Allah itu memiliki ilmu. Allah itu Maha mengetahui. Dalil satu aja. Hah? Enggak bisa gitu. Ya apa surat At-Taghabun? Ada dalilnya kan di Al-Qur'an ya, iya paham. Apa satu aja dalilnya? Apa walaupun cuma cuplikan ayat doang. Kutipan ayat. Wallahu ahsan, ahsan. Jazakallah khair atas jawabannya. Pak Hisham, Bu Hisham. Fadhal. Ya, ayakum. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pekan Lebaran hari apa ya Lebaran? Kamis kalau gak salah? Selasa atau Kamis? Jumat ya? Oh beda di kalender handphone anda? Hah? Ada khilaf. Musibah. Musibah ini kalau khilaf ini. Nah itu kan ada dua ya. Berarti ada syak-syak. Antum mau zon roji yang mana ini? Ya zon rojinya yang mana nih? Repot kalau misalnya khilaf ini. Ala kulli hal. Baik, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.